Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di malam hari ini kita kembali membaca kitab al-ilm, salah satu dari karangan al-syeikh al-fadil al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Suila al-syeikh, ini pertanyaan yang ke-87. Sila Syekh wafaqahullah ta'ala, mal umurul lati yajibu tawaffuruha fi man yatalaqqi anhu al-ilm. Syekh ditanya, semoga Allah ta'ala memberikan taufik kepadanya, perkara apakah yang wajib dipenuhi atau disempurnakan terhadap orang yang menimba ilmu, terhadap seorang syekh atau seorang guru. Ketika dia menimba ilmu, mempelajari ilmu dari seorang guru atau seorang syekh, perkara apa saja yang harus dipenuhi atau disempurnakan? Fajaba fadilatuhu biqaulihi, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, la budda ayatlubal ilm ala syekhin mutqin di amanatin. Maka mesti ketika menuntut ilmu, yaitu kepada syekh yang mutqin, seorang syekh yang betul-betul dalam ilmunya dan memiliki amanah, seorang guru yang memiliki amanah, memiliki ilmu yang rasikh, yang dalam. Li'annal itqan quwwatun, karena ketika dia mutqin, maka itu adalah sesuatu kekuatan. Dia akan mudah untuk mengeluarkan dalil-dalil ketika diperlukan dalam beristidlal, beristimbat, ketika mengambil ilmu atau menunjukkan dalil dari suatu perbuatan, karena mutqinnya di dalam menuntut ilmu, atau seorang syekh yang memiliki ilmu yang mutqin. Wal quwwatu la budda ma'aha min amanatin, dan kekuatan itu mesti bersamanya amanah. Ya, bersama dia amanah menjaga dirinya. Iya. Qala Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil untuk bekerja, al-qawiyul amin, ya, seorang qawi, kuat, al-amin dan amanah. Ini bahkan dalam berbagai perkara kita akan dicintai oleh manusia ketika kita selalu amanah. Artinya apa yang kita lakukan, dia sudah seperti itu. Bukan zahirnya seperti itu, tapi dalam batinnya tidak sesuai. Nah, ucapannya seperti itu, tapi dalam tingkah laku perbuatannya tidak sama. Nah, mengkhianat. Ini Al-Qasas ayat 226. Apalagi seorang syekh, seorang guru, maka dia betul-betul memiliki amanah. Dan dia berusaha, dialah yang memberikan contoh yang terbaik. Ya, sekalipun terkadang yang namanya manusia kadang terjatuh dalam suatu kesalahan, tapi paling tidak dialah yang mencontohkan yang terbaik. Al-Qasas ayat 26. Rubbama yakunul alim indahu itqan. Wasi'ata ilmin wa kudratan ala tafri' wa taksim. Dan terkadang seorang alim ada pada dirinya itqan, ya, yang mungkin tadi, dan keluasan ilmu serta kemampuan alat tafri' untuk menggolong-golongkan dalam pembahasan ilmu. Naam, furu'. Banyak ini cabang-cabangnya diberikan, ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya. Dia bisa membagi-bagi, wa taqsim. Membagi-bagi ilmu dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini, atau ditinjau dari beberapa sisi. Naam. Ya, kadang seorang alim mampu dalam hal yang seperti ini karena kedalaman ilmunya. Walakin laisa indahu amanah, tapi sayang sekali dia tidak memiliki amanah. Tidak memiliki amanah. Warubbama adallaka an min haitsu la tasyur. Dan bisa jadi dia akan menyesatkanmu dari sisi atau sementara engkau tidak menyadari, tasyur. Naam. Ilmu yang dimiliki, ya, ilmu yang kadang tidak mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika la ta'khud al-ilmu bitahsil adzati. Demikian pula janganlah menimba ilmu atau mengambil ilmu bitahsil adzati dengan sendirian. Artinya dia tidak punya guru, gurunya kitabnya. Dia baca sendiri, dia memahami sendiri tanpa ada yang mengajari, yang bisa membimbing, meluruskan. Taqra'ul kutub faqat duna ay yakuna laka syekh mu'tamad. Anda membaca kitab-kitab saja tanpa Anda memiliki syekh mu'tamad yang menjadi pegangan atau sandaran. Jadi tidak punya guru. Gurunya ya kitabnya. Naam. tidak ada syekh yang membimbingnya. Bagaimana pemahaman hadis, bagaimana pemahaman ayat, sehingga dia memahami secara makna. Seperti ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kalau ayat ini langsung diterapkan begitu saja tanpa dia melihat bagaimana pemahaman para salafus saleh, maka dia yang menghukumi bahwa negeri kita ini negeri kafir. Nah, atau negeri-negeri yang di situ tidak ditegakkan syariat Islam, maka dia akan menghukumi semuanya adalah orang-orang kafir. Sebagaimana ini dipahami oleh kaum Khawarij, pemberontak, teroris, ISIS dan yang lainnya, memahami ayat ini ya dengan semaunya sendiri tanpa merujuk bagaimana para sahabat ya menerangkan ayat ini. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan bahwa kekufuran di sini kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mencapai kekufuran yang hakiki. Karena di sana ada ayat yang lain, wa malam yahkum bima anzallah fa ulaika humul fasikun. Wa malam yahkum bima anzallah fa ulaika humud zalimun. Mereka yang fasik, mereka yang zalim. Maka perlunya kita mendengar dan mempelajari ilmu itu di hadapan syekh atau seorang guru yang mu'tamad, yang dijadikan sandaran. Walihada kila, oleh karena itu dikatakan, mangkana daliluhu kitabahu kana khotauhu akthar min sawabih. Barang siapa yang dalilnya itu kitabnya, maka salahnya ataupun kekeliruannya itu akthar, lebih banyak daripada benarnya. Naam. Dia tidak menimba ilmu dari para masyayikh atau dari para guru, tetapi dia langsung memahami sendiri, membaca sendiri, memahami sendiri dan menerapkan sendiri. Ya, maka yang seperti ini khotouhu, kekeliruan itu lebih banyak ketimbang benarnya. Fal aslu anna man i'tamada 'ala tahsil dzati wa 'ala muraja'atil kutub an yadillah. Li'annahu yajidu bahran la sahila lahu. Maka asalnya ya, barang siapa yang bersandar ketika menuntut ilmu atau mempelajari ilmu hanya dia membaca sendiri, memahami sendiri, ya, dan murojaah buku-buku dengan sendiri, ayyadullah, maka dia akan menyimpang. Karena dia akan menjumpai lautan, yaitu lautan ilmu yang tidak ada tepinya. Ilmu ini ya sesuatu yang beragam, yang banyak cabang-cabangnya, pembahasan-pembahasannya. Wa yajidu umqan la yastati wa takhallus minhu. Dan dia akan menjumpai ya, sumur yang dalam yang dia tidak mampu keluar darinya. Naam. Artinya ketika dia menuntut ilmu, tidak ada yang membimbingnya dari para syekh, dari para guru, dari para ulama, maka dia susah untuk menerapkan apa yang dia baca. Waliya'lam an akhdhal ilm an syekh afyad minal kutubi min wujuh. Dan ketahuilah bahwa mengambil ilmu dari syekh itu lebih memberikan faedah ya dari kitab-kitab min wujuhin, dari beberapa sisi. Al-awwal, yang pertama, qasrul muddah, akan meringkas waktu ketimbang dia baca sendiri dari awal terus baca dia baca dia baca, sementara ketika di hadapan syekh dia hanya mengambil kesimpulan-kesimpulan karena syekh sendiri sudah mendalami ilmu itu, dia sudah mempelajarinya, dia sudah menekuninya, sehingga dia hanya memerlukan waktu yang sedikit ketimbang dia membaca sendiri. Asan yang kedua, qillatut takallufah, akan sedikit takallufnya, ya, beban yang dihadapi. Karena ketika dia mendapatkan problem, maka dia akan munakasyah, dia akan berdialog dengan gurunya, dengan syekhnya, dengan ulamanya. Saya mendapati problem seperti ini. Naam, bagaimana jalan keluarnya? Atau bagaimana hukum-hukumnya yang berkenaan dengan ini? Naam, sehingga dia tidak bingung atau pusing sendirian. Tetapi ada ulama yang naam memberikan solusi kepadanya. Asalis yang ketiga, anna dhalika aharra bisawab, ketika dia menimba ilmu dari seorang syekh, dari seorang ulama, maka lebih dekat kepada kebenaran. Aharra bisawab, ya, lebih dekat kepada kebenaran. Naam, kita-kita semua ya selalu memerlukan bimbingannya para ulama, memerlukan nasihatnya para ulama. Naam, kalau kita memiliki kemampuan untuk bisa menuntut ilmu di hadapan para ulama, maka ada suatu keutamaan yang besar. Dan inilah kondisinya para ulama dahulu, mereka rihlah berjalan menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Dan di saat itu ketika menuntut ilmu tidak seperti sekarang, ya, naik pesawat, naik kereta api, naik mobil, ya, atau naik kapal. Dahulu berjalan kaki, ya, berjalan kaki. Kalau yang memiliki kemampuan mungkin naik kuda atau naik unta, dan mereka akan melewati padang pasir yang tandus, terik yang sangat panas. Kalau di malam hari, dingin yang betul-betul dingin. Sampai ada cerita para ulama ketika menuntut ilmu, ya, bekalnya kehabisan. Airnya habis, makanannya habis, ya, karena sudah tidak ada makanan, maka air kencingnya yang diminum untuk bertahan hidup biar sampai ke tempat tujuan dalam menimba ilmu. Ada yang sampai cacat tubuhnya ketika berjalan di padang pasir untuk menimba ilmu. Baca sejarahnya para ulama ketika mereka menuntut ilmu, itu pun yang didapati hanya beberapa hadis. Tapi sekarang kita tinggal membeli buku Sahihul Bukhari atau Sahih Muslim, maka sudah jutaan hadis yang kita dapatkan di dalamnya. Tapi memang barokah yang dimiliki para ulama dulu, ya, atau keutamaan yang dimiliki mereka, banyak berkah yang mereka dapati. Nah, ketimbang sekarang kita, ya, di lemari sudah banyak kitab-kitab hadis, tapi banyak kita tidak menghafalnya. Itu barokahnya para ulama dahulu. Ketika menimba ilmu, maka mereka berusaha menghafalnya. لأن هذا الشيخ قد علم وتعلم ورجح وفهم. Karena yang namanya seorang syekh, seorang ulama, maka dia sungguh telah mengetahui suatu ilmu dan telah mempelajarinya dan telah merojihkannya, menguatkannya. Mungkin ada beberapa pendapat dalam satu permasalahan, maka dari pendapat-pendapat itu dikumpulkan kemudian dikuatkan, dia rojihkan dari pendapat-pendapat para ulama yang mendekati dalil. Wa fahima, dan dia telah memahaminya. Fayu'tika syai' nadijan, maka dia akan memberikan kepadamu sesuatu yang sudah matang, sudah siap diambil. Naam. Tetapi kalau kita sendiri menuntut apa ini, membaca sendiri tanpa ada yang mengarahkan, ya mungkin matangnya itu matang karbit, ya seharusnya belum matang tetapi dipaksa-paksa untuk matang. Naam. Atau mungkin bahkan bukan matang tapi malah busuk. Naam. Kalau buah atau makanan busuk masih mending, tetapi kalau agama menyimpang dari jalan Shiratal Mustaqim, dari bimbingan Nabi SAW, maka bahayanya fid dunya wal akhirah, dunia dan akhiratnya. Di dunia sudah menyimpang, dianggap itu sebagai al-haq, lebih-lebih di akhirat dia akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlunya kita selalu mencari syekh, mencari ulama, mencari guru. Dan diingat tadi, guru yang mutqin, guru yang amanah, yaitu yang betul-betul mengenal bimbingan Nabi dan dia melaksanakan bimbingan Nabi. Naam. Mengarahkan kepada kebaikan dan mendidik untuk sama-sama berbuat baik. Lakinnahu yamurunnuka alal mutala'ah wal muraja'ah idza kana indahu syai'un minal amanah. Akan tetapi dia akan membiasakan dirimu untuk mutala'ah, ya meneliti, membuka, mentahkik suatu buku. Idza kana indahu syai'un minal amanah, jika dia memiliki amanah. Amma man i'tamada 'alal kutubi fala budda ayakrisa juhudahu lailan wa naharan. Adapun yang hanya sekedar bersandar kepada kitab-kitab, maka mesti dia akan mencurahkan kesungguhannya lailan wa naharan, malam dan siang, itu siang malam. Tsumma idza tala al-kutub allati yuqarinu fiha baina aqwali ulama, kemudian apabila dia menelaah, meneliti kitab-kitab yang dibarengkan di dalamnya, diikutkan padanya antara aqwal ulama, pendapat-pendapat ulama, fa saya qad adillatu haulai, kemudian dia membandingkan, ya adillatu haulai, dalil-dalil mereka para ulama itu tadi. Dari akwal, pendapat-pendapat para ulama dibanding-bandingkan. Wa sayaqat adillatu haula man yadulluhu ala anna hadha aswab. Kemudian dia membandingkan dalil mereka apa-apa yang bisa menunjukkannya bahwa hal itu adalah aswab, lebih benar. Artinya dia kan tidak punya timbangan. Naam. Tidak bisa merojihkan, menguatkan dari pendapat-pendapat para ulama. Ia baqa mutahayyaron, sehingga dia menjadi bingung. Bingung saya. Ya, ulama sana mengatakan seperti ini, mereka punya dalil. Ulama yang lain mengatakan seperti ini, juga punya dalil. Yang sana lagi seperti ini, punya dalil. Naam. Sehingga, ya kelihatannya, masing-masing punya hujjah. Ya baqa mutahayyaron, sehingga dia menjadi bingung. Walihada nara anna ibn al-qayyim hinama yunakisu qawlaini ahli ilm. Oleh karena ini kita melihat bahwa Ibn al-Qayyim ketika naqasha, berdialog atau membawakan qawlain, dua pendapat, li ahli ilm, dari ahli ilm, sawa'un fi zadil ma'ad atau i'lamil muwaki'in, sama saja apakah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kitab Ibnu Qayyim, atau kitab I'lam al Muwaki'in, ya, idza saqal adillal qaul awwal wa allalahu naqul hadha huwa al qaul sawab. Apabila dia menukilkan adillah, ya, atau menyebutkan dalil dari al-qaulul awwal, dari perkataan yang pertama, wa allalahu, dan menyebutkan ilat-ilatnya atau sebab-sebabnya, naqulu hadha huwa al-qaulus shawab, maka kita akan mengatakan ini adalah al-qaulus shawab, pendapat yang benar. Wala yajuzul udul anhu bi ayyi halin min al ahwal, maka tidak dibolehkan al udul anhu, ya, untuk berpaling darinya, dari keadaan, dari beberapa keadaan. Thumma yanquduhu, kemudian setelah itu dia membatalkannya. Wa ya'til bil qaul al muqabil, dan kemudian dia mendatangkan suatu ucapan yang sebaliknya. Wa yadhkuru adillatu, dan dia menyebutkan dalil-dalilnya. Wa allalahu, dan sebab-sebabnya, ilat-ilatnya. Fatakul hadha huwal qaul qaulus shawab, sehingga engkau mengatakan, oh, inilah pendapat atau perkataan yang benar. Fayasul indaka minal iskal wa taraddud, sehingga muncul pada dirimu iskal, problem, wa taraddud, dan bimbang. Naam. Falabuda antakuna kiraataka alai syaihin mutkin amin, maka mesti ketika membaca, ya, ya, dalam bacaanmu kepada syekh yang mutqin, amin, dan amanah. Jadi bimbang. Ibnu Qayyim menyebutkan pendapat yang pertama dan menyebutkan sebab-sebabnya, maka orang yang membaca dikira oh ini yang benar. Dan itu yang harus diikuti. Ah, ternyata setelah itu dia menyebutkan lagi qaul, suatu ucapan yang sebaliknya. Dan dia menyebutkan pula dalil-dalilnya dan sebab-sebabnya. Nah, sehingga engkau mengatakan berarti ini benar juga. Jadi dua-duanya benar. Hanya iskal, problem dan taruddud. Jadi bingung, bimbang. Maka ketika dia membaca itu di hadapan syekh yang mutqin atau di hadapan syekh yang amin, amanah, maka dari syekh itu dia akan merujukkan dari dua pendapatnya. Akan menguatkan, oh ini umpamanya dalilnya sudah mansukh, sudah terhapus hukumnya. Kemudian ini pendapat yang kuat, yang ini. Mungkin seperti itu. Nah, atau bisa jadi, oh ini dalilnya lemah, maka ini yang kuat dalilnya dari bimbingan syekh. Nah, atau kemungkinan dua-duanya diamalkan. Terkadang dia mengamalkan ini, di waktu yang lain mengamalkan yang ini. Dari bimbingan syekh, dari ilmu yang dimiliki oleh syekh. Tetapi kalau seseorang membaca saja dengan sendiri dari kitab-kitab itu, maka dia betul-betul bingung. Nah. Jadi saran dari syekh, ketika kita belajar menimba ilmu, maka menimba ilmu dari seorang syekh yang mutqin bi amanah. Di samping itu, ya, yang diperlukan waktu yang singkat dan sedikit beban dan lebih mendekati kepada kebenaran. Yang berikutnya, yang ke-88. Wasulul fadilatul syekh, yang mulia, syekh yang mulia ditanya, ba'dul mubtadi'in yabda'una fil qira'ah min kitabil muhalla li ibn Hazmin bihujjati tamrin alal munadharati wa hinama tansuhum bi anna hadha sabiqun li awanih fayakuluna nuridu at-tamrin fal hadha sahihun. Sebagian pemula, yakni pemula orang yang menuntut ilmu, mereka memulai dalam membaca kitab Al-Muhalla karangan Ibn Hazm. Ini para pemula, belum memiliki kekokohan dalam ilmunya, dengan hujah atau alasan latihan tamrin, ya, latihan untuk munadharah, untuk berdebat. Maka ketika engkau menasihati mereka, biana hadza sabiqul awani, bahwa ini belum waktunya, artinya yang harus dipelajari yang lain dulu, karena mereka baru menuntut ilmu, kok sudah mau belajar berdebat. Naam, yang lebih utama mempelajari akidah, memahami akidahnya dengan sebenar-benarnya. Nah, ya belum saatnya. Tapi mereka mengatakan, kami menginginkan latihan saja, latihan berdebat. Bahayanya, ya, semangat-semangatnya menuntut ilmu, baru awal-awal menuntut ilmu tapi sudah pingin latihan berdebat. Ah, apakah yang seperti ini sahih, benar? Fajib fadilatu biqaulihi, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya. Munadharatu Ibnu Hazmin rahimahullah munadharatun sa'batun. Munadharah, berdebatnya Ibnu Hazm rahimahullah itu berdebat yang sa'bah, susah, sulit. Yushaddidu ala khosmih, dan keras atas bantahannya. Naam. Jadi pada intinya untuk belajar berdebat ini, ya, dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa kita dilarang untuk berdebat. Di dalam ayat Allah mengatakan, "Ud'u billati hi ahsan." Serulah mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi tingkatan-tingkatan berdakwah diajak dulu untuk hal-hal yang baik dipahamkan. Naam. Wajadilhum billati hi ahsan. Tetapi kalau mereka memang selalu ngeyel, tidak menerima apa yang disampaikan dari al-haq, maka debatlah mereka itu pun dengan cara yang baik. Bukan debat usil. Ya, harus di garis bawahi dulu, atau harus ada pembicaraan dahulu. Ya, dalam berdebat ini kita menginginkan al-haq, dan jangan kita keluar dari al-kitab wa sunnah dan pemahaman salaf. Bukan menang-menangan dalam berbicara atau pandai-pandainya mengolah kata-kata. Tetapi itu harus ada lingkup yang diterapkan di situ, yang ditetapkan terlebih dahulu. Pokoknya intinya kita mencari al-haq, dan jangan kita keluar dari kitab sunnah dan pemahaman salaf. Kapan dia keluar berarti selesai. Saya tidak meladeni. Nah, saya tidak ikut dalam hal-hal yang seperti ini, karena akan mengeraskan hati. Bisa jadi tadinya sudah mengenal al-haq, sudah meyakininya, kemudian menjadi ragu-ragu kembali karena debat usil tadi. Bukan al-kitab sunnah dan pemahaman salaf yang dijadikan sebagai patokannya, tapi logika, akal, perasaan, dan seterusnya, sehingga al-haq terkaburkan. Naam. Maka pembahasan ini kita akan bahas atau baca pada pertemuan kita berikutnya. Nah, jadi kalau orang yang suka berdebat usil, tinggalkan. Sudahlah deh ini. Lebih tinggalkan. Naam, tinggalkan. Ya, kita lebih menjaga keyakinan kita. Nah, kecuali memang dia betul-betul mau menerima kebenaran. Tetapi kalau hanya mancing-mancing untuk berdebat, debat-debat usil, kemudian di situ hanya rasio yang berjalan, akalnya semata, perasaannya dan seterusnya, atau sesuai keadaan yang ada, naam, maka kita tinggalkan, tidak usah kita layani. Wallahu misawab. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.